wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan yang ketiga ya, yang ketiga dari kajian kitab membahas adab silang pendapat. Sebelum kita ngaji, saya mau nanya masalah fikih sebentar. Selingan Pak, biar enggak fokus pada pembahasan. Siapa yang berani ditanya? Uji nyali. Siapa yang berani ngangkat tangan saya gitu? Ada yang berani? Gak ada yang berani di ngasih tangan ya. Kalau gak ada yang berani, ya sudah lah ya, gak jadi ditanya nanti ini. Gak jadilah. Ada. Kita sampai mana ini? Kaidah keberapa? Kaidah ke? Kedua. Kaidah pertama selesai, kaidah kedua selesai. Masuk kaidah ketiga kayaknya. Atau kaidah ketiga ada selesai? Iya. Ketiga sudah. Masuk kaidah keempat ya. Lagi, masuk kaidah ketiga. Sudah. Insaf. Oh, masuk ke insaf. Oh, baru insaf tuh. Baru kaidah pertama, masuk kaidah kedua ya. Oh, gitu tuh. Tak pikir sudah keempat. Baik, kita masuk kaidah yang kedua. Dari kaidah-kaidah adab silang pendapat. Dalam mensikapi perbedaan, dalam mensikapi beda pendapat, biar tidak terjadi pertengkaran dan terjadi perbuatan dosa, itu harus ada keinsofan masing-masing dari yang bermasalah. Insaf itu apa? Adil, Pak. Harus ada adil. Enggak boleh ada kecondongan. Enggak boleh ada hawa nafsu. Ya, cara mensikapinya harus adil, lapang dada. Nah, mensikapi antar pendapat antara ahlu sunnah wal jamaah ini ya harus memiliki sifat ini, kalau enggak repot. Contoh, ada seorang pendapatnya diselisihi oleh ustadz yang lain, tiba-tiba dia marah-marah. Nah, ini kan tidak ada unsur kelapangan dada. Tidak ada unsur kelapangan dada. Setiap pendapat, apalagi munculnya dari kita, wajar, Pak. Ditolak, dibantah itu wajar. Nah, oleh karenanya mana insyaf? Berkata Imam Al-Jauhari, dan rata-rata dalam Kutubul Qomus kita baca bahasa insyaf. Insyaflah kamu, gitu kan, ini kan sudah bahasa Indonesia, Pak ya. Insyaflah Anda, cara menyapa, cara mensikapinya dengan insyaflah, gitu kan. Karena sudah bahasa Indonesia, gitu kan. Dengan adil, dengan cara lapang dada, dengan cara pikiran yang tenang. Hadza mana insyaf. Hadza mana insyaf. Kalau kita bersikapi masalah tidak adil, Pak, ya wis, pasti mengarah kepada dosa dan tidak akan menyelesaikan masalah. Begitu. Kemudian perhatikan lagi Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in nyebutin apa itu, wallahu taala yuhibbul insafa. Allah Subhanahu wa taala itu menyukai keinsafan. Bahkan afdhalu khiliyatin tahalla biyar rajulu. Bahkan keinsafan itu adalah sifat yang paling afdol yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Hendaknya seorang laki-laki itu memiliki sifat insaf-insaf ini. Nah, khususon man nasoba nafsahu hakaman bainal aqwali wal madzahib. Lebih-lebih seseorang yang menancapkan dirinya sebagai hakim, sebagai penegak hukum, sebagai penengah. Kalau sebagai penengah enggak duwe sifat insaf, pasti apa? Pasti enggak adil. Ya enggak, pasti enggak adil. Maka kesimpulannya, seseorang muslim dimanapun dia berada dan bagaimanapun keadaan dia, sifat insaf ini sifat yang mulia. Seharusnya seorang muslim memiliki sifat insaf ini. Karena sifat insaf ini akan membantu dia ketika menghadapi perbedaan pendapat yang tidak sepakat dengan dia. Bagaimana cara mensikapi perbedaan pendapat yang tidak sama dengan dia itu, bagaimana caranya? Dan keinsafan itu menunjukkan kedewasaan seseorang. Keinsafan itu, Pak, menunjukkan apa? Sifat kedewasaannya seseorang. Dan menunjukkan cermin kecerdasan seseorang. Itu insaf. Nah, jenengan lihat, Pak, seorang nang apa jenenge punya masalah dikit langsung marah-marah, langsung ego, langsung apa? Ini kayak anak cilik ini kan. Kayak anak-anak kecil cara mensikapi masalah. Cara mensikapi masalah harus dewasa dan harus ya kayak jenengan punya masalah sama istri. Jenengan suami pengin beli AC yang mereknya apa? Panasonic. Si istri pengin beli apa? AC yang mereknya Samsung. Ini kan gimana cara mensikapi perbedaan antara pilihan AC? Ya kan, pilihan AC. Kalau kita tidak memiliki keinsafan, keadilan dan kelapangan dada dalam masalah yang demikian ini. Terus bicara nih, ya wis lah piye ngono kan, karepmu kan ngono to. Nah, kalau memang pegangan hukum adalah laki-laki, ya, tapi terkadang si wanitanya enggak mau ngalah. Ya udahlah, ya wis ikut aja. Dan rata-rata laki-laki kalah sama perempuan. Ya enggak. Ya wis lah, apa kata Umi aja deh gitu kan. Wis melo ae wis. Lu cari aman gitu ya. dari aman. Ya udahlah enggak apa-apa, itu masya Allah keinsafan Anda mengalah dalam urusan pemilihan apa? Pemilihan AC. Urusan dunia aja kok ya sudah ngalah lah kan gitu. Begitu ya, Pak. Terusnya ini paling penting. Dan termasuk keinsafan, ingat ini, termasuk keinsafan adalah banyaknya kebaikan seorang alim, banyaknya kebaikan seorang alim, kemudian dia salah, Pak. Maka kesalahan itu tidak bisa menjatuhkan kedudukan seorang alim tadi. Kenapa? Karena kita punya sifat insaf. Mosok salah siji ngalahkan apa? Ratusan kebaikan dia. Ya enggak mungkin, Pak. Sebagaimana seorang anak dengan orang tuanya. Saya yakin orang tua terkadang apa? Memukul anaknya. Padahal memukul itu bukan solusi ya, tapi namanya orang tua, Pak, memukul. Apakah dengan kesalahan orang tua, oke lah itu salah menurut si anak. Apakah dengan kesalahan tadi gugur semua kebaikan-kebaikannya? Kalau Anda gugurkan kebaikan-kebaikannya, Anda gak insaf. Anda gak insaf. Contoh tamir masjid, Pak. Tamir masjid itu punya kebaikan banyak. Ngurusin itu masya Allah, gak tanggung-tanggung, Pak. Wis pokoknya luar biasa. Kasratul mahasin. Dia punya banyak kebaikan. Terus dia salah. Salahnya urus gak fatal, Pak. Urusan biasa lah salah. Harusnya beli AC merek ini ternyata salah, misal contoh. Harusnya milih ini ternyata salah. Kesalahan itu apakah wis kamu keluar dari utam jadi tamir mas juga pecus gitu wis keluar aja. Ini gak insaf, Pak. Gak insaf. Coba kita bandingkan dengan kebaikannya yang dia lakukan terhadap ini masjid. Begitu pula suami. Begitu pula suami kepada istrinya. Suami masya Allah sepanjang masa, Pak, berbuat baik dengan istri. Wajarlah sekali tempo suami marah-marah kan. Mungkin memukul juga gitu kan. Apa kata istri? Abang gak sayang lagi sama gue kan. Dan tidak pernah berbuat baik. Ini kan namanya kufur. Dengan satu kesalahan lalu dijatuhkan. Dengan satu kesalahan lalu dijatuhkan. Ini gak insaf, Pak. Coba lihat, beda masalah, beda pendapat. Taruhlah beda pendapat, tidak mengharuskan kita harus bertengkar. Ya, beda pendapat tidak mengharuskan kita bertengkar dan bercerai-berai. Pernah kesalahan dari suami kepada istri, ya, itu juga enggak mesti harus kita bercerai dan meminta talak. Jangan kayak gitu, itu namanya gak insaf. Makanya kata Ibnu Qayyim kan, insaf itu sifat yang paling bagus yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Apa alasan saya? Apa dasar saya? Banyaknya kebaikan seorang alim itu tidak mengharuskan kita komentari dan kita jatuhkan martabatnya. Apa dasar saya bahwasanya kebaikan seorang alim, banyaknya kebaikan seorang alim itu tidak mengharuskan dijatuhkan martabatnya di saat dia itu salah sekali apa dua kali apa tiga kali. Apa dasar saya? Berarti kan sebuah penjelasan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Kifayah fi ilmil riwayah. Kifayah itu kitab tulisannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau menukilkan dari Imam Syafi'i. Lihat kata beliau, fa in kana aghlabu at-ta'ata fa huwal adlu wa in kana aghlabu al-masiyata fa huwal mujarrah. Imam Syafi'i memberikan dhabit, Pak, ketentuan kapan orang ini dikatakan baik dan kapan orang ini dikatakan tidak baik. Kata beliau adalah ukurannya mayoritas. Jikalau mayoritasnya seorang hamba itu adalah taat, maka dia adalah orang yang adlun. Begitu pula sebaliknya, jikalau mayoritasnya orang tadi itu adalah maksiat kepada Allah, maka berarti dia itu orang yang tidak baik. Lihat, berarti Imam Syafi'i melihat apa? Melihat hukum mayoritas, bukan hukum minoritas. Berarti ketika seorang alim, Pak, seorang alim punya banyak kebenarannya, punya banyak kebenarannya. Sekali dua kali salah, enggak bisa dengan kayak gitu itu lalu diapain? Dihancurkan. Kita bahas kalau dia alim min ahli sunnah wal jamaah. Kalau sudah di luar itu enggak usah dibahas, Pak. Kita bahas kalau dia sudah min ahli sunnah wal jamaah. Ketika dia salah, dan salahnya hasil ijtihadnya dia, tidak bisa lalu kita jatuhkan semerta-merta dijatuhkan dan kita diambil ilmunya, enggak bisa begitu. Kita lihat juga kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang dia berada di atas, di atasnya. Itu yang ngomong siapa tadi? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu pula kita menilai anak, Pak. Anak itu dikatakan anak baik atau anak itu tidak baik. Anak nilai dengan cara apa? Aghlab, hukum mayoritasnya. Jangan sekali anak nakal, anak kuno wakalipul. Baru kali itu, Pak, nuakal pol. Selainnya enggak pernah nakal, baru kali itu dia nakal. Wis di omong-omongan nang wong, Pak. Anakku nuakal pol. Nah, itu jenenge enggak insaf. Orang tua yang enggak punya sifat insaf. Gitu loh. Kita lihat lagi Imam Ibnu Hibban rahimallahu taala dalam kitab Al-Majruhin. Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majruhin ada halamannya, beliau mengatakan, lihat al-adlu, kata beliau ketika membahas masalah adil, kapan orang dikatakan adil dan kapan orang tidak dikatakan adil. Kata beliau, idza dhahara alaihi aktsaru an amaratil jarhi istahaqqa at-tarka. Idza dhahara, apabila telah nampak, alaihi atas man, atas seseorang, aktsaru, nampak padanya lebih banyak, an amaratil jarhi, dari tanda-tanda dia itu dicalah. Jadi telah nampak pada dia kebanyakan tanda-tanda dia itu dicalah. Maka apa yang terjadi? Istahaqqa at-tarqa. Maka dia berhak untuk ditinggalkan. Kenapa seseorang itu berhak ditinggalkan, Pak, dan gak diambil ilmunya dan tidak diambil hadisnya? Karena apa? Telah banyak muncul dari dia tanda-tanda jarah, tanda-tanda dia dikomentari, tanda-tanda yang menyebabkan dia dilemahkan. Itu telah muncul dari dia banyak hal, sehingga karena banyak banget maka dia berhak ditinggalkan ilmunya dan tidak diambil hadis-hadisnya. Bisa dipahami ilmu ini enggak? Nah, berarti kan kama anna man dhahara alaihi aktsaru alamati ta'dili istahaqqat ta'dila. Sebagaimana apabila telah banyak muncul dari dia tanda-tanda takdil, tanda-tanda mendapatkan rekomendasi, dan itu muncul dari dia itu banyak banget, maka orang ini layak mendapatkan rekomendasi, rekomendasi kebaikan. Maka berarti kalau kita ambil sebuah kesimpulan dari ucapan Imam Ibnu Hibban rahimallahu taala dalam kitab Majruhin, kapan seorang rawi itu ditinggalkan hadisnya dan kapan seorang rawi itu diambil hadisnya? Bagaimana cara menjawabnya? Ketika muncul pada seorang rawi itu banyak takdir, banyak rekomendasi kebaikan, berarti kan banyak Pak, aghlab mayoritasnya keadaan dia itu muncul rekomendasi baik, maka orang semisal ini layak untuk ditakdil, untuk diberi rekomendasi. Begitu pula sebaliknya. Ini namanya insaf. Ini namanya apa? Insaf. Nah, ini kita sikapi ustaz yang salah, misal contoh. Jangan ustaz salah sekali dan dia masih ahlus sunnah. Dia sekali salah dalam fatwanya atau dalam mengambil pijakannya salah. Ah, ustaz opo itu. Jangan kok gitu, itu namanya enggak insaf. Sama melihat banyaknya kebenaran yang dia telah katakan dan yang dia telah berbijak di atasnya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahi dari Sa'adah. Berarti kan hewan, kita semua ada ulamanya yang mendasari. Jadi kita punya kaidah, ini kaidahnya nih, ini begini kaidahnya. Kita sebutkan ulamanya. Murni kita bahas dalil dan ucapan para ulama serta kita sebutkan referensinya. Kita enggak otak dari otak, Pak. Ini bukan otak pribadi, enggak. Ini semua ada. Jadi kita coba jelas pijakan kita, apa itu insaf? Apa siapa yang mengatakan insaf itu apa? Terus bagaimana modelnya? Ini ada pijakannya, ada alasannya yang harus kita perhatikan. Lihat ini. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Miftahi dari Sa'adah. Kata Ibnu Qayyim, lihat, min qawaidi syar'i. Termasuk kaidah-kaidah syariat. Wal hikmati, dan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan Sunnah. Idza utliqal hikmah fa makna Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kaidah syariat, kaidah Al-Qur'an dan Sunnah. Apa itu? Apa itu? Anna man kathurat hasanatuhu. Anna sesungguhnya man, barang siapa yang kathurat hasanatuhu, yang telah banyak kebaikan-kebaikannya. Wa azumat, dan telah agung kebaikan-kebaikannya. Wa kana lahu fil islami ta'thirun zahirun. Perhatikan Pak. Dan adalah dia, man yang banyak kebaikan tadi, dan adalah lahu bagi man fil islam, di dalam islam, ta'thirun zahirun, memiliki banyak andil, memiliki pengaruh yang nampak. Dia punya andil yang besar di dalam membela Islam. Perhatikan, Anda harus perhatikan sifat orangnya ini gimana tadi? Bagus, banyak kebaikannya. Yang kedua apa tadi? Telah agung kebaikannya. Ketiga apa? Dia punya ta'thir, pengaruh yang nampak di dalam Islam. Dia punya jerih payah dalam membela Islam. Dia punya andil yang besar dalam membela Islam. Perhatikan di sini. ternyata ketika dia salah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika dia punya kekurangan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang semisal ini? Kalau ada kata dia terpleset dalam sebuah kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Maka bagaimana kaidahnya? Ini kaidahnya. Fa innahu yuhtamalu lahu mala yuhtamalu li ghairihi. Maka sesungguhnya dia memiliki toleransi yang tidak mungkin itu diberikan kepada selain dia. Andai kata orang ini telah salah dalam sebuah keadaan, maka dia punya hak ditoleransikan. Seandainya ini terjadi kepada selain dia, tentu dia gak bisa dikasih toleransi. Tapi kalau terjadi sama dia, dia punya hak untuk ditoleransikan. Kenapa dia punya toleransi, Pak? Kenapa pertanyaannya? Kebanyakan apa? Dia telah punya banyak kebaikan. Dan kebaikannya agung sekali. Dan dia punya andil yang besar. Punya pengaruh yang besar di dalam Islam. Ketika dia punya kekurangan, itu kita memiliki toleransi kepada dia. Kita berikan uzur kepada dia. Yang mana bisa jadi ini uzur gak bisa diberikan kepada selain dia. Bisa difahami ini kaidah ini, Pak? Serap dengan ini pembahasan kita kok akidah kok apa? Pembahasan kita ini kaidah loh, Pak. Kita itu gak banyak bicara, tapi mengarah pada titik poinnya. Karena itulah pelajaran kita kaidah rumusan ini. Orang yang belajar rumus itu beda dengan orang banyak bicara, Pak. Rumus itu langsung ke fokus. Itu rumus. Udah ya, ini rumus ya. Jelas ini insya Allah? Baik, berikan. Wa yu'fa anhu ma la yu'fa an ghairihi. Dan dia dimaafkan. Kalau dia punya kesalahan, yang itu tidak bisa dimaafkan kalau itu jatuh kepada selain dia. Coba kita perhatikan, Pak, satu contoh nih. Ini contoh aja nih. Mungkin ada sesepuh kita pendiri masjid ini, misal contoh. Siapa ya pendiri masjid ini? Contoh nih ya. Siapa, Pak, pendiri masjid ini? Allah, contohnya A. Dia itu antum tahu proses masjid ini bisa berdiri. Bagaimana perpikirannya dia, perjuangan dia itu gimana sampai berdiri ini masjid. Ini sebuah kebaikan yang besar yang dia lakukan. Terus dia misalnya contoh salah, Pak, ada kekurangannya. Wes tenang aja, singkirkan aja dari masjid ini. Wah, enak tenang disuruh singkirkan aja. Antum baru datang gitu kan. Main dopa, main apa aja. Ini wis gak berakhlak, ini sudah kayak gini nih, Pak. Sudah menyalahi kaidah syariat, udah gak berakhlak. Ya, manusia siapa yang gak salah? Anda walaupun memang salah, iya salah, wis teko salah, jelas salah, Pak, iya. Tapi Anda juga harus lihat kebaikan. Bukan ini kaidah ini bukan berarti membenarkan yang salah. Salah tetap salah, Pak. Gak mungkin salah itu dibenarkan. Bukan. Ini maksudnya ada toleransi. Ada hal kita memberikan uzur. Salah tetap salah. Sikap kita bukan sikap kita keras. Bukan. Karena kita melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan terhadap ini dakwah. Terhadap ini Islam. Bisa dipahami insya Allah. Tergelincirnya orang yang semisal ini, ya kita tidak main cat aja kayak anak-anak muda ya, nggak bisa kayak gitu. Kita ingat dakwah ini ya kawan, kepada guru-guru kita ini hanya meneruskan. Siapa sih yang babat alas dakwah sunnah ini di Indonesia? Guru-guru kita lah. Guru-guru kita, mereka sudah menghabiskan waktu mereka untuk berdakwah. Iya kan? Oke lah salah. Terus apa kesalahan itu kemudian kita hancurkan dan kita keluarkan dari daerah. Kita keluarkan dari daerah Ahlussunnah. Dengan kesalahan apa yang kita bisa keluarkan dari daerah Ahlussunnah? Apa ya? Ini kan butuh dilihat lagi. Apa hal ijtihadi ya? Mahal untuk ijtihadnya para ulama? Gak bisa kita keluarkan dong. Gak bisa dong. Ini yang harus kita rembuk, kita perhatikan lagi. Harus kita memberikan udzur, bertoleransi kepada orang yang memang memiliki andil yang besar dalam dakwah-dakwah ini. Dan pembahasan kita ikhwan, dari asal terfokus dia adalah Ahlussunnah. Ingat ya, kalau sudah bukan Ahlussunnah sudah selesai, kita enggak usah bahas ngapain bahas orang itu. Pembahasan kita sudah fokus pada orang-orang Ahlussunnah. Nah, Ibnul Qayyim menggambarkan gini pak. Ini logikanya Ibnul Qayyim bisa dipahami. Air yang banyak, ketika antum kencing di air yang banyak tadi, kira-kira air banyak ini menjadi najis gara-gara kencingnya ada? Hah? Enggak. Enggak pak. Anda di sungai, lalu Anda kencing di sungai. Kira-kira kencing Anda di sungai tadi mempengaruhi air sungai? Enggak. Itulah bahasanya pak. Kesalahan berupa air kencing itu tidak bisa mempengaruhi apa? Kebaikan yang banyak. Ya kayak anak kita sebagai anak kepada orang tua. Berapa banyak kebaikan orang tua yang kedua orang tua itu berikan kepada kita. Berapa banyak kebaikan mereka. Ibaratkan kebaikan orang tua itu kayak sungai yang mengalir. Lalu ada kotoran berupa BAB atau air kencing. Gak berpengaruh pada najisnya air pak. Kecuali air segini pak. Terus kamu kencing di air ini, di gelas ini, kikir najis apa raya? Wah, gak jelas. Pasti berubah kan? Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai' illa ma ghayyara riha'u ta'mau aw launa. Pasti kalau air kayak gini ini kamu kencingi di sini, ya pasti berubah. Kenapa kok bisa berubah? Karena airnya sedikit. Tapi kalau airnya itu banyak, ya nggak bisa. Itu gambaran kalau kekurangan yang sedikit itu jangan sampai mengalahkan kebaikan yang banyak. Lucu, harusnya kebaikanlah yang mengalahkan kekurangan karena kurangannya sedikit. Gitu loh. Dah, jadi insya Allah. Ini tolong diinsaflah mensikapi masalah. Terkadang kalau kita lagi ya masalahnya enggak seneng pak, terus kadang enggak seneng gitu loh. Jadi masalah kan, terus kadang enggak senengnya itu loh kepada Ustaz A enggak senengnya itu loh. Contoh sekarang ada kajian ini. Ya mungkin Ustaznya mungkin salah lah pas nyindir sampean gitu kan. Kira-kira sama murid-murid apa enggak? Muring-muring, mari ngono enggak ngaji kan Pak ya? Iya marah, ngaji marah, enggak ngaji. Pokoknya waktu ini satu saya enggak ngaji. Kenapa enggak ngaji? Aduh sakit kok. Pertanyaannya, kebaikan ustaz dari awal jenengan kenal ngaji, teko sapa? Dari mana? Dari ustaz tadi. Terus suatu ketika ustaznya salah, ya memang salah, jelas salah. Gak mungkin salah dibenarkan, gak mungkin pak. Tetap salah, kok nyindir orang kok salah. Gitu kan? Walaupun kita kasih udzur lah mungkin. Masih ada udzur lah mungkin itu. Tapi kita tetap, walaupun itu salah. Ini kan okay lah itu salah. Apakah kesalahan ustaz tadi mengalahkan seluruh kebaikannya? Ayo. Saiki ngomong gak, soalnya sik waras otak kita, Pak. Meneh kalau wis gak waras otak kita, wis, Pak. Wis katon gak seneng iku otak kita gak waras pisan. Saiki ngomong yo gak lah, mosok kebaikan segitu banyaknya kalah dengan kesalahannya ustaz satu atau dua. Saiki sik waras. Meneh sing kate lagi ono masalah, ora waras, Pak. Iku sing susah. Makanya sak gurunge terjadi penyakit itu, kita punya ilmu nih sebagai bahan renungan. Sebagai bahan apa renungan. Kenapa ini dibahas? Oke lah, orang yang beda paham dengan inti, lawan inti. Anda anggap itu salah, kamu salah. Yowis salah, tapi kan dia punya banyak kebaikan toh. Gitu loh. Ini kan beda lawan kan, beda pendapat dengan ente. Oke lah kamu anggap pendapatmu salah, menyelisih Quran, ya wis salah. Tapi apakah saya harus dijatuhkan, ditahdir, diantemi atau bagaimana? Kan lihat banyak kebaikan yang dia telah lakukan dalam Islam. Ya toh asal dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitulah yang kita inginkan di sini ini. Jelas ya? Sampai kata Ibn Qayyim, wa hadza amrun ma'lumun indan nas mustaqirrun fi fitarihim anna man law ulufun min alhasanat fa inna yusamahu bisayya wa sayyatani wa nahya. Perkara yang sudah maklum, ma'ruf di sisi manusia dan sudah mustaqirrun, tetap di fitrah-fitrah mereka. Apa itu? Seseorang yang memiliki ribuan kebaikan, kemudian dia salah, satu salah, dua salah, tiga salah, itu adalah ditoleransikan dan dimaafkan. Iku wis ma'ruf, Pak, sesuai fitrah-fitrah yang Allah fitrahkan kepada diri kita semuanya. Kecuali wis ilang fitrah, kena iblis, kena setan, kena penyakit hati, beda mana urusannya kan. Maka kebencian itu mengalahkan kebaikan seseorang. Monggo Alan dulu. Atau gimana? Belum ya? Hah? Oh, berarti ini salah berarti ini. Oh, itu toh. Ya wis sudah. Oh, ada toleransi. Ya wis. Masuk. Atau ini selalu salah tuh piye? Oh gitu ya, ya wis. Jadi sering bener, Pak. Lah itulah manusia, Pak, ya kan? Pada hari ini salah kan? Jam ini asli bener terus, tapi ketika salah buang aja lah, wis. Ya khair insyaallah, manusia kan. Naam. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab dalam kitab Qawaid Ibnu Rajab juz 3 apa namanya halaman 3. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab Qawaidnya? Qala al-munsifu. Orang yang insaf itu adalah man ikhtafara qalila khata'il mar'i fi kathiri sawabihi. Seseorang yang bisa memberikan toleransi kesalahan seseorang yang sedikit dibandingkan dengan kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh seseorang tadi. Ini ucapan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Qawaid-Qawaidnya. Sudah ya tadi? Baik. Ini berarti kan bahasa selanjutnya. Wa qala al-Hafidz Adz-Dzahabi, berkata Imam Dzahabi dalam kitab Syiar. Tolong direnungkan bahasanya. Tsumma kemudian, innal kabira min a'immatil ilmi. Sesungguhnya orang yang besar dari imam-imam yang memiliki ilmu, dari pemimpin-pemimpin ilmu. Kapan itu? Idza katsura shawabu, titeni di kata-kata ini. Ikatan pertama, idza katsura shawabuhu. Apabila telah banyak benarnya, satu. Yang kedua, wa ulima tahrihi lil haqq. Diketahui dia selalu tahri, mencari perhatian terhadap kebenaran. Dia selalu tamasuk, berpegang teguh dengan kebenaran. Selalu dia mencari kepada kebenaran. Sifat yang kedua. Ketiga, wattasa'a ilmuhu, dan telah luas ilmunya. Ketiga. Keempat, wa dhahara dzaka'uhu, dan telah nampak kecerdasannya. Kelima, wa urifa shalahuhu, dan diketahui kebaikannya. Wa wara'uhu, dan kewara'annya. Wa tiba'uhu, dan diketahui dia selalu mengikuti kepada kebenaran. Ketika sifat-sifat ini terjadi kepada seseorang, maka ketika itu lihat, yughfaru lahu zalaluhu, diampuni, dimaafkan, ditoleransi kesalahan-kesalahan dia. Ingat ini. Maka ketika poin-poin tadi, poin-poin yang disebutkan tadi ada pada seseorang, poin-poin tadi ada pada seseorang, maka yughfaru lahu zalaluhu, akan dimaafkan, akan ditoleransikan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Wala nudzalliluhu, tidak boleh kita menyesatkan dia. Lihat ini, wala nudzalliluhu, kita enggak boleh menyesatkan dia. Wa natrahu, dan kita enggak boleh membuang dia. Wa nansa mahasinahu, dan kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan dia. Coba, ini ilmu yang dalam, ya kawan. Ini sikap kita kepada kesalahan seseorang, atau sikap kepada kita kesalahan seorang syekh, misal itu syekh atau seorang ustaz. Terpenuhi enggak sifat-sifat ini? Banyak kebaikannya, terus diketahui apa? Selalu kebenaran yang jadi tolak ukurnya, mencari kebenaran. Terus apa lagi? Luas ilmunya, ya, luas ilmunya ini ya, dibandingkan dengan kita gitu ya. Luas ilmunya. Apalagi nampak kecerdasannya, enggak bodoh. Kenapa kalau cerdas itu kan cara berpikirnya kan bagus. Beda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh kan beda cara mikirnya. Nampak banget kecerdasannya gitu kan. Terus ingat ini, urifa shalahu wa warahu wa tibahu. Ma'ruf orang ini, orang baik. Ma'ruf orang ini selalu mengikuti kebenaran, mengikuti sunnah. Ma'ruf. Nah, ketika dia punya salah, Pak, ditoleransikan, dimaafkan. Jangan di kamu sesat, kamu ahlu bid'ah, kamu hizbi, kamu apa lagi. Ya Allah, kayaknya ini dari mana antum ilmu ini gini-gini. Selalu menyesatkan orang, selalu mengeluarkan fulan dari ahlu sunnah itu. Anda itu siapa? Jangan-jangan Anda gak punya kaidah ini, pijakan untuk itu. Masya Allah. Yang jadi ingat, wala nansa, kita gak boleh lupa kebaikan-kebaikan yang dia telah berikan kepada kita. Ini biasanya kita lupa, wis, kayaknya dia gak punya kebaikan sama sekali. Nih sekarang gambar ini, contoh Pak ya, gara-gara gambar lah ini, foto ini Pak. Ya seorang syekh, contoh digambar, di foto, di video, dimasukkan televisi. Apa itu, wis? Buat ilmunya, dibuat ilmunya, ustad atau syekh sesat gitu kan, wes dicampakkan keilmuannya gara-gara apa ini? Gara-gara difoto, digambar, dimasukkan ke video. Padahal masalah ini rana khilaf dan rana tempat ijtihadnya para ulama. Walaupun anak pribadi dulu enggak mau difoto saya, Pak. Setelah saya kaji ulang pembahasannya, lalu saya tulis buku terkait dengan ini, maka saya condong boleh. Alakulah yang enggak membolehkan pun mereka punya apa? Alasan. Dan yang membolehkan juga punya alasan. Jangan rana yang demikian ini kita menyesatkan seseorang dan melupakan kebaikan dan jerih payah seseorang dan melupakan fadhail-fadhail, keutamaan-keutamaan yang dia miliki. Selama orang tadi, ya akhi, dia punya sholah, punya warok, punya ketakwaan, taharri, yurifa taharri lilhaq, nampak pada dia. Apakah gara-gara ini kemudian langsung dicampakkan keilmuannya? Ma, ini kaidah, antum dari mana ini itu loh? Insaf dong, berbuat insaflah di dalam lawan yang tidak sama dengan pendapat anda. Bisa dipahami insyaallah ya teman-teman ya. Baik, lihat. Kita lihat. Wala naqtadi, naam, wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'i. Ya, kita enggak akan mencontoh terhadap dia di dalam kesalahannya dan di dalam perbuatan dia bid'ah, kita enggak akan contoh. Kita enggak akan ngikutin dia. Dalam itu saja kita enggak ngikuti kesalahannya dan kita tidak mengikuti terhadap perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Itu tok sudah. Wa narjulau taubata min dzalik, dan kita mengharap kepada Allah semoga dia bisa bertobat dan Allah menerima tobatnya dari kesalahan. Kita doakan aja begitu aja. Bukan kok nudallil wa nafrah wa nangsa mahasina wa seterusnya ya ikhwan. Tapi beda dengan orangnya yang memang urifa, dia memang ittiba'ul bid'ah, urifa ittiba'u apa? Syirkiyat. Wis Pak, selesai, enggak usah dibahas ini. Kita bahas ini urifa diketahui ta'aril haq. Ittiba'u sunnah ini orangnya. Ini kita pembahasan kita terikat pada orang-orang yang semisal ini. Bisa dibahas insyaallah? Nah, qala syaikhuna, berkata guru kami Syekh Mukbir rahimallahu taala dalam kitab beliau dalam muqaddimah tahqiqil kitab Bulughul Muna. Kitab Bulughul Muna halaman berapa? 8. Lihat ini beliau. Kata Syekh Mukbir, wal alim, seorang yang alim, idza akhta'a, apabila beliau itu salah, walahu fadailu, tapi dia memiliki banyak keutamaan. Seorang alim apabila dia telah salah dan dia memiliki banyak keutamaan-keutamaan, ghumirat akhta'u fi fadailihi, kesalahan-kesalahan itu tenggelam di dalam kebaikan-kebaikannya. Kalau tenggelam, mana yang muncul, Pak? Mana yang muncul? Kebaikannya, jangan dibalik. Kebaikannya kamu tenggelamkan dan yang kamu munculkan apa? Keburukannya. Ini salah ini. Kok ada dari mana lagi ini? Kejelekannya, kesalahannya kamu tenggelamkan dan yang kamu munculkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Wa ma min ahadin minal ulama'i illa walahu akhta'u. Tidaklah dari seorang pun dari ulama, kecuali ulama itu pasti punya kesalahan. Gak mungkin gak salah. Siapapun orangnya, pasti dia punya kesalahan. Seorang, kata Ibnu Hibban dalam kitab Raudhatul Uqala, yang saya tulis di buku saya, indahnya persahabatan dan kaidah-kaidah persahabatan. Saya punya buku itu, saya tulis. Kita itu kalau berteman sama orang, kasusnya sama ya, kayak gini ini. Kita juga harus bertoleransi terhadap kekurangan teman. Karena kalau kita mencari teman yang sempurna, siapa yang sempurna? Dirimu saja gak bisa sempurna. Kok mencari orang sempurna itu gimana gitu loh. Beliau menyebutkan, sepintar-pintar orang itu memukul, pasti akan meleset ketika memukul. Apakah orang yang jago tinju itu pasti mengena pada sasaran? Tidak. Oke, sekarang ahli memanah. Apakah semua anak panah yang dia ya wis ngono lah opo iki musasane iki mau. Pasti mengena sasaran apa enggak? Belum tentu mengena sasaran kan? Belum tentu mengena sasaran. Baik, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Ada orang yang dermawan. Apakah orang dermawan selalu dermawan? Terkadang muncul enggak dermawanannya. Apa kemudian ketika ada pinjam sepeda motornya dia, orang bakhil banget yang dipinjami sepeda motor ayo ora oleh. Ya akhi, berapa kali Anda pinjam sepeda motor ke dia? Kali itu lalu enggak boleh antum komentar? Ini kan kelakuannya sopo ini gitu loh. Sekali enggak boleh wis komentar kemana-mana. Ini kan ini kelakuannya sopo ini. Ini enggak insaf namanya, enggak insaf. Namanya enggak insaf. Syekh Mubil juga berkata dalam kitab Ijabatus Sa'il an Ahamil Masail. Ini saya sebutkan ikhwan supaya kita punya pondasi dalam mensikapi perkara kan. Kata beliau, "Fama min ahadin, tidaklah dari seorang pun, illa wa yusibu, kecuali orang itu terkadang benar, wa yukhti'u, dan terkadang salah, wa yajhalu, dan terkadang enggak ngerti, wa ya'lamu, dan terkadang ngerti." Ini pernyataan luar biasa, ikhwan. Kita enggak boleh taklid sama satu orang. Kenapa? Karena enggak ada orang sempurna, Pak. Ngapain kita taklid kepada satu orang? Kenapa kita fanatik kepada satu orang? Apalagi kita fanatik dengan satu ustaz? Ya enggak mungkin, karena ilmu itu enggak mungkin dimiliki oleh satu orang, enggak mungkin. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya tidaklah dari seorang siapapun dia, alim siapapun dia, ya kan? Jago apa aja, klaster di atas. Bodok turut bobi apa wis di atas wis. Data-data sipir ayu, tetap dia yusibu wa yukhti. Bisa salah, terkadang benar. Terkadang ngerti, terkadang enggak ngerti. Itu sudah tabiatul insan. Kita kalau ngaji sama satu orang aja, ya bodoh kamu. Jelas bodoh. Enggak bakal pinter. Kenapa kok begitu? Iya, gimana kamu bisa pinter? Karena pokoknya sama dia kalau enggak ngaji kamu enggak ngaji gitu kan. Apakah dia selalu bisa ngisi? Apakah selalu bisa memberikan ilmu kepada Anda dalam semua bidang ilmu? Enggak bakal bisa. Terkadang dia ngerti, yang lain enggak tahu. Terkadang orang lain tahu, dia enggak ngerti. Itu udah ilmunya sunatullah itu. Makanya kata wa idza kana shawabus syakhsi aktsara min khata'i fa hadza yustafadu minhu. Maka apabila seseorang itu lebih banyak benarnya daripada salahnya, maka orang semisal ini boleh diambil ilmunya selama dia masih ahlusun, ingat dan diikat selama dia ahlusun sunnah masih bisa diambil ilmunya. Nasihat saya untuk antum semuanya ikhwan, kalau antum punya masalah dengan ustaznya antum terus enggak ngaji, pertanyaannya apakah bisa sembuh penyakit kamu dengan Anda tidak ngaji sama dia? Padahal di tempat itu yang paling banyak ngisi ngaji adalah ustazmu. Obat penyakit hati itu di majelis ilmu. Maka hadirlah di majelis ilmu, terus hadirlah. Barangkali dengan banyaknya hadir di majelis ilmu bersama ustaz yang gak enak hatimu itu, insya Allah lambat laun itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sudah enggak ngaji sama dia, enggak ikut hadir di majelis ilmu, tambah sakit. Setan tambah wakeh. Enggak tambah waras, tambah wake setani. Maka enggak seneng pribadi lah. Tapi tetap kita harus hadir di majelis. Ini kebutuhan kita terhadap ilmu. Apa yang disampaikan oleh Ustaz benarlah. Dasarnya Quran jelas, semuanya jelas. Ini kan urusan kepribadiannya Ustaz lah yang salah. Ya sudahlah. Hadir aja di majelis ilmu, di majelis ilmunya hadiri, di majelis ilmunya terus hadirin. Kita berharap kepada Allah dengan ini Allah hilangkan penyakit kita. Gitu loh ya kawan. Bisa dipahami enggak? Tapi kalau sudah enggak mau hadir ya wis, tambah besar penyakit. Lepas sembuh dari mana wong? Sembuhnya penyakit hatiku dengan majelis ilmu. Enggak bakal sembuh-sembuh kalau enggak begitu. Hadir aja. Telah insyaallah jelas. Lanjut ya. Terus sudah. Sudah. Cukup ya. Ya insyaallah. Ada pertanyaan? Mungkin kalau tanya sebentar. Seorang atau dua orang. Ya. Apa itu? Doa. Pertemuan RT. Kafatul majlis atau apa maksudnya? Doa apa maksudnya ini? Doa ketika mau mulai pertemuan gitu. Iya. Pembahasan begini, kita mentoleransi bukan kepada pembahasan kita kepada orang yang salah. Ini kepada orang yang kan pembahasan ke orangnya alim, orangnya ini kan perkara bukan buat ini kan beda bab. Ini kembali ke sebuah perbuatan yang perbuatan itu menjadi kebiasaannya manusia. Setiap kali ada acara, pembukaannya itu pakai doa, penutupnya itu pakai doa. Nah, acara yang terbiasa kayak gini ini, pertama ada dalilnya atau enggak ada dalilnya, ini satu. Terus kalau sudah kita ketahui enggak ada dalilnya, bagaimana sikap seorang yang ngerti kalau itu enggak ada dalilnya bagaimana? Terus ketika kita dihadapi di depan masyarakat yang banyak, bagaimana cara mensikapinya? Nah, itu ada satu soal tapi banyak rentetan di belakang. Kalau kita bisa jawab poin satu dulu, memulai doa dalam sebuah acara dan menutup acara itu dengan doa, ini urusan ibadah. Kaidah fikihnya, kalau urusan ibadah itu asli adalah haram, membutuhkan dalil. Kan gitu kan? Kaidahnya jelas, urusan ibadah asli itu hukumnya apa? Haram. Dalile man amila amalan laisa ali amuna fa waradun am lam syuraka'u syara'u lam malam yatan bihila. Dari logika begini, ibadah itu tujuannya menuju kepada Allah. Ya apa enggak? Orang yang menyatakan itu ibadah, itu perkara ibadah, saya yakin semua itu menuju kepada Allah. Jelas? Nah, kalau itu menuju kepada Allah, berarti harus pakai jalan, yang jalan itu harus yang membuat juga Allah. Kalau enggak ya buntu pak, nggawe dalan dhewe. Ya senggawe jalan, karena ini jalannya menuju kepada Allah, ya harus ikut jalani Allah. Nah kalau anda itu pengen ke Surabaya atau pengen ke Jakarta lewat tol dan menuju kepada Jakarta, ya harus tole-tole ke Jakarta. Ini kalau anda gak pakai tol yang bikin orang Jakarta menuju ke Jakarta, malah aku bisa kesasar kemana, ke kemana, ke Bali atau kemana, malah mumet urusan ini kan begitu, itu logiknya begitu. Berarti kita pahami, selama kita belajar dan dalil-dalil yang ada, kita belum mendapatkan bahwasannya setiap majelis, setiap apa itu, ada diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, kecuali doa kafaratul majelis, beda lagi babnya ya. Nah berarti bisa difahami, itu tidak ada dalilnya, kan begitu kan. Kalau gak ada dalilnya ini urusan ibadah, lebih bagusnya apa, ditinggal? Ditinggalkan, kan begitu. Nah sikap kita kalau kita di majelis itu bagaimana? Ya kita gak doa, gak ada dalilnya, kan begitu. Kan begitu tuh, gak ada dalilnya. Tapi ketika saya gak berdoa, berefek kepada diri saya, kan gitu kan, dan kepada apa namanya, keluarga saya dan seterusnya. Nah itu pertimbangan kayak gini, pertimbangan butuh panjang Pak, gak bisa sesingkat itu. Kita menjalankan sesuatu yang tidak ada syariatnya itu, timbangannya itu berat banget. Artinya hukum asal gak boleh kita lakukan. Ini bisa menjadi boleh, ini harus dipertimbangkan berat banget di belakang. Dan ini harus dikaji, harus dikaji. Kalau saya gak begini apa akibatnya, akan saya dibunuh, akan apa. Nah itu baru ada apa, ada hal yang menjadi peringan untuk itu. Tapi kalau enggak ada peringan, enggak apa-apa, ya enggak bisa kita permudah-mudahan dalam menjalankan apa-apa yang tidak ada syariatnya, begitu Pak. Bisa dipahami? Jelas? Khair insyaallah. Subhanaka ya. Kaidahnya begini. Kita tidak membahas A dan B, kita bahasan kaidahnya begini. Sampaikan, menyampaikan ilmu itu berat. Menyampaikan agama ini berat. Hari ini kita bicara, besok ada hisabnya. Oleh karenanya, di antara syarat-syarat para ulama untuk mensyaratkan seorang itu menjadi dai, harus alimun bima yad'u, ngerti dengan apa yang dia dakwahkan. Maka kalau dia ngerti dengan apa yang dia dakwahkan, sampaikan, tapi sebatas itu. Bisa dipahami? Sebatas itu. Jangan merembet ke yang lain. Kalau merembet yang lain, Anda gak bisa. Pertanggung jawabnya bisa di sisi Allah. Dan memang tidak ada di kitab-kitab mana saja syarat menjadi ustadz, pengajar, harus iso moco kitab. Memang gak ada. Tapi yang ada hanya alimun bima yad'u, bima yu'alim. Harus ngerti terhadap apa yang dia sampaikan. Dan tuntutan ini, kandungan ini, berarti Anda harus paham apa yang Anda sampaikan. Dari mana Anda paham? Bagaimana Anda paham? Lah ini tuntutannya di sini ini. Tuntutannya berarti Anda harus moco buku atau moco kitab. Nah, moco kitab berarti dua kemungkinan. Kitab bahasa Indonesia apa kitab apa? Bahasa Arab. Kan begitu kan Pak ya? Tapi kalau Anda bisa pakai bahasa Indonesia, misal contoh, dengan yang menerjemahkan adalah ustadz-ustadz yang muktabar, yang dikenal dalam penerjemahannya, ya boleh aja Anda sampaikan, gak ada masalah. Walaupun Anda tidak bisa baca apa bahasa Arabnya, tapi saya ingatkan Anda seputar itu aja, seputar yang Anda ngerti saja, jangan kemana-mana. Karena kalau kemana-mana dibutuhkan kapasitas keilmuan yang kuat. Dibutuhkan apa? Kapasitas keilmuan yang kuat. Bisa difahami? Itu jadi tidak ada sebuah syarat. Dan ini memang banyak komen ya. Ora iso maca kitab kok ngajar. Gitu kan? Ya kita enggak boleh hulu. Kita enggak boleh. Kita harus tengah-tengah cara-cara. Kita harus insaf lah. Cara insaf. Apa makna mengajar? Apa makna berdakwah? Berarti orang yang gak bisa maca kitab gak oleh dakwah dong, gak gitu kan? Itu kan konsekuensi yang tidak benar. Maka bahasa ini harus di apa? Di anulah, di diarahkan. Maksudnya piye? Gak boleh ngajar, gak boleh berdakwah itu maksudnya piye? Ini ada teman salah. Aku menengwai satu orang semuca kitab. Terus gimana jadi umat ini? Apakah seluruh manusia itu ada orang yang semuca kitab? Terus piye terusan? Ya enggak lah. Syaratnya Anda ngerti ilmunya, sampaikan. Yang penting Anda ngerti ilmunya. Nah, ngerti ilmu iman dari majelis taklim. Tadi sampaikan ayatnya, keterangannya begini, cuma anak enggak apa, tapi maknanya begini, sampaikan. Wis sudah sampaikan. Karena itu yang saya pahami dari itu. Itu bisa enggak apa-apa. Dan enggak harus ada syarat harus iso maca kitab. Paham ya? Tapi memang selayaknya seorang ustaz, ya selayaknya harus iso maca kitab. Dan tidak hanya iso maca kitab, punya pengetahuan dalam bidang ilmu yang lain. Ilmu usul bisa, ilmu ini bisa. Kan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Bisa dipahami insyaAllah? Baik. Subhanakallah bihamdik. Sadu'ala ila anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.